yang saya janjikan, kita mencoba untuk menyembuhkan salah satu penyakit diri yang berbahaya dan mungkin akut, salah satu sudut cinta dunia kita, lewat surah Al-Baqarah ayat 265 dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما كما ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أموالهم ابتغاء ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Ini sebuah cara pandang penting untuk kita yakini, resapi, sebab ilmu ini yang mulai hilang di dalam diri kita sehingga kita berganti agama. Sholat tetapi juga menjadi penyembah materi. Inilah sebetulnya yang membuat kita terhalang dari Allah selama ini. Cara berpikir ini sungguh membuat kita sembuh dari berbagai macam bentuk agama materialisme. Ibu-ibu, cuma ada dua agama di dunia ini. Satu agama Allah, yang kedua agama nenek moyang atau agama orang tua itu. Dan kalau mau tahu kriteria agama nenek moyang itu adalah agama materialisme. Agama materialisme ini didoktrinkan kepada kita mulai dari kecil, kemudian masuk sekolah, kuliah, kerja, sampai tua. Sehingga agama Allah itu terhalang oleh agama nenek moyang ini yang materialisme ini. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, jadi ada dua. Orang yang belanjakan harta karena apa di sini? Mencari ridho Allah dan keteguhan jiwa. Saya coba tuliskan. Inilah ilmu yang membuat kita insya Allah bisa keluar dari agama modern saat ini. Jadi berinfak di jalan Allah dengan dua tujuan. Yang satu adalah untuk mencari ridho. Yang kedua, keteguhan membenarkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala di sini. Percaya pada Allah. Ini dua tujuan infak. Satu, mencari ridho Allah, dua, keteguhan. Keteguhan jiwa. Maksudnya begini. Untuk keluar dari mental korupsi, sakit tidak sakit, nerima atau tidak nerima, keluarga, kalau kita menjadi keluarganya Akil Mukhtar, ketua Mukhtar, yang dihukum seumur hidup plus berapa miliar? 10 miliar. Itu sebetulnya ya beliau harus bersyukur karena udah dikenakan di dunia. Dan kita yang gak ketahuan bukan berarti lolos. Ini hanya tumbal di dunia. Kita ini belum tentu lebih bagus dari beliau. Sekarang bayangkan bagaimana keluarga dan keturunannya, reputasinya. Hanya gara-gara apa? Gelap mata ketutup sama dunia. Bahaya gak kira-kira ini? Bahaya sekali. Gelap mata karena dunia ini. Ini yang saya sebut agama materialisme. Misalnya gubernur Banten, bagaimana kemudian keluarganya, ya, dan seterusnya. Kita tidak lebih baik dari mereka. Dan bayangkan jika kita masih belum sadar juga nih, bahaya. Apalagi anak-anak kita juga kita didik untuk seperti kita yang lagi lalai gitu. Dengan semua ilmu dunianya. Ingin jadi orang kaya, ingin menguasai punya ini, punya itu semuanya. Kalau ini kemudian tidak terdidik jiwa ini dengan baik, maka celakalah kita semua. Nah untuk itu, di balik keinginan kita itu pasti ada setan masuk. Jangankan kita, para nabi dan rasul, setiap punya keinginan baik itu setan pasti masuk. Itu nabi dan rasul, apalagi. Nah karenanya harta yang sudah didapat hati-hati. Hati-hati itu ular. Kenapa saya katakan ular? Nanti digambarkan di akhirat seperti itu. Hartamu itu akan melilit dirimu, dan ketika mulutnya akan mencaplok kepalamu, dia bilang, apalah hartamu waktu di dunia yang tidak kau belanjakan di jalan Allah. Itu sungguh akan terjadi. Ini bukan ilustrasi semata. Ini bukan legenda. Seperti kematian, begitu jadi. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi. Jadi orang simpan harta itu sama saja taruh ular di rumah. Kalau tidak pintar kerangkengnya, kalau tidak pintar ngasih makannya, dia dicaplok. Itu harta. Makanya saya berani katakan di Masjid Al-Azhar, KPK nggak akan bisa sembuhin nih orang Indonesia dari penyakit korupsinya kalau dasar-dasar agama ini nggak dijalankan, sebab kita sudah terserang penyakit yang sangat luar biasa. Nah, Allah anjurkan, belanjakan hartamu siang dan malam di jalan yang benar, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kalau beli makanan buka puasa, cari yang di jalan Allah yang membuat anak-anak semakin taat beribadah. Jangan sampai habis makan malah nggak bisa terawih kekenyangan. Gimana nih cara? Kasih makan sahur, jangan sampai kasih makan sahur malah nggak bisa sholat subuh berjamaah misalnya. Justru anak-anak tuh dididik kasih makan, habis makan ditambah semangat sholat subuhnya dan berani tinggal di masjid sampai matahari terbit, terutama yang laki-laki, untuk baca Quran sehingga tidak terbebani. Anak-anak itu paling enggak ditarget setiap usai sholat minimal 2 lembar, 4 halaman. Itu satu kali khatam tuh Ramadan kalau dia bisa lakukan itu. Nah, tapi kalau sudah ditambah dengan gaya hidup yang lebih baik, itu menjadi ringan semuanya. Ya. Belanjakan harta di jalan Allah dengan dua tujuan. Satu, mencari ridhonya. Yang kedua, nah, yang ketiga jiwa ini yang penting. Yang kedua ini buat kita. Benar gak sih janji Allah itu? Bahwa ketika kita berinfak di jalan Allah itu, Allah betul-betul ganti yang lebih bagus. Hilangkan musibah, sembuhkan penyakit. Apalagi persaudaraan yang tadinya pecah menjadi baik, silaturahim terhubung, aset bertambah, bisnis meluas, karir bagus, benar gak sih? Itu harus dibuktikan. Makanya ini ilmu penting ibu-ibu. Ini tadabur ini penting sekali. Tapi banyak orang yang takut diajak masuk ke ayat seperti ini. Takut masuk seperti ini. Baik, kita lanjutkan ayat ini. Ini adalah sebuah perumpamaan di dalam ayat yang kita pelajari. Perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka seperti sebuah kebun. Orang ini bak kebun. Seperti katakanlah dia orang yang berinvestasi. Di mana letak kebunnya? Di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Sekarang, ilustrasi yang kedua. Ini metode Al-Quran bagaimana memudahkan kita memahami sesuatu yang tak terjangkau oleh pikiran pendek kita. Lihat. Bagaimana Al-Quran membantu kita memahami sesuatu yang rumit karena susah dibayangkan oleh benak dengan cara yang mudah. Jadi investasi, apa namanya, infak kira-kira begitu. Jadi jangan dianggap infak ini sebagai kos, sebagai pengeluaran. Apa bahasa tepatnya kira-kira Bu? Investasi, infak. Investasi, karena ini akan digambarkan sebagai kebun nih, ya, ya, lihat, seperti berkebun di bukit. Jadi begini, robuah itu begini. Sama kali jannah, jannah berobuah. Jannah itu yang digambarkan surga. Kosakata jannah itu adalah sebenarnya. Itu kenapa jin dikatakan jin karena tertutupi. Jannah dikatakan jannah karena tanah itu hampir tertutupi oleh pohon yang lebat dan rimbun, itu namanya jannah. Okay. Kama sali jannatin birobuatin, di sebuah dataran yang tinggi di mana cahaya matahari sangat mudah untuk dia peroleh dan angin hembusannya pun untuk kebun ini dia sangat-sangat cukup buat dia. Beda halnya dengan kebun yang di bawah yang terhalang matahari, tidak mendapatkan angin yang cukup. Untuk itu. Itu yang namanya robuah. Jadi barangkali kalau saya ke Batu di Malang, saya perlu naik ke atas bukit untuk bisa merasakan hembusan angin di bawah pohon pinus yang rimbun itu. Nah, duduk di situ tuh baru berasa. Jadi di wilayah bukit yang rimbun tapi anginnya tidak terhalang oleh bukit manapun. Itu yang namanya jannah. Nah, ketika angin menghembus disitulah apa seperti orkestra yang alami ketika angin menghembus daun pinus itu. Rrrrnya itu asik sekali. Itu robuah namanya. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti berinvestasi di atas itu. Kriterianya apa? Dua. Orang yang berinvestasi di sini. Berinvestasi di robuah atau di bukit yang tinggi. Nah, susah makanya menggambarkan di Indonesia, bahasa Indonesia apa itu robuah. Kama cali jannatin di robuah. Ya udah bukit aja lah ya. Tapi bukit apa kira-kira di sini? Ada bukit yang indah aja nih kalau robuah. Karena artinya kelengkapannya itu banyak. Jika hujan lebat, maka hasilnya dua kali lipat. Hasilnya berlipat. Mungkin nggak kebanjiran. Nggak ya? Nggak ada lah orang berkebun di atas bukit kemudian hujan lebat dia. Tidak. Justru sebaliknya. Karena dia berada di bukit, kalau hujan lebat, cadangan airnya banyak buat dia. Kalau kelebihan ya buat yang di bawah tuh. Banjirnya buat yang di bawah kena longsor. Yang di atas sama. Bayangkan bahwa berinfak di jalan Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, ini kalau mau hatinya teguh di bulan Ramadan ini. Ya, supaya hatinya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau hujan gerimis saja cukup enggak dia? Memadai, total, cukup. Maksudnya begini, orang yang berinfaknya banyak di jalan Allah, maka hasilnya berlipat. Kalau infaknya dikit, ya gerimis doang, kira-kira begitu. Artinya, bukan cost center. Coba tanamkan dulu baik-baik di benak kita ini. Berinfak banyak, maka berlipat. Berinfak dikit, berarti gini. Jadi ada ruginya gak? Ini gambarannya. Ini karena ayat perumpamaan. Mungkin selama ini gak dapat pemahaman yang berapa ayat ini. Ilham Yusuf Hawabilun Fatal. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Artinya, berapapun yang kamu infakkan di jalan Allah, Allah tuh hitungannya sangat detail. Hitung-hitungan akuntansi Allah itu kamu akan kaget. Sampai ongkos mengantarkan infaknya pun Allah hitung semua. Sampai berat hatimu pun karena terlalu banyak yang kau berikan, Allah hitung semuanya. Ya? Kalau asuransi kan gak dihitung kan berat perasaan kita kan? Yang dihitung berapa premi yang kamu bayar? Ya nanti hitung-hitungannya segini. Betapa perihnya ngumpulin duit untuk bisa ikut asuransi walaupun pada akhirnya hilang. Gitu ya? Gak hilang insya Allah. Tapi mungkin berkurang lah kira-kira begitu. Tetapi begini, bahwa ketika kita infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, hitung-hitungan Allah itu jauh lebih. Tetapi asuransi bagus juga. Oh, make up. Itu maksudnya. Namun jangan sampai terlalu mengandalkan pikiran, infaknya lemah untuk asuransi berani dan ringan seakan-akan menjamin, tapi untuk infak gerimis banget. Ya, misalnya asuransinya kalau bulanannya bu harganya berapa? 3%. Baik, ini yang mampu misalnya gitu ya. Tetapi kalau kita infak di jalan Allah itu jangan pernah berpikir ini adalah pengeluaran. Ini adalah investasi. Coba dirubah dulu. Ini bukan pekerjaan yang gampang. Makanya saya bilang merubah pikiran ini capek. Bukan pekerjaan yang ringan. Sebab dari udah dari kecil dididik kayak begini. Udah salah didik. Jadi berinfak di jalan Allah itu berarti investasi. Ya, nah, buat yang gak ngerti, ya berkebun lah kira-kira di atas bukit gitu. Di sini gak ada resiko. Ada, saya sebutkan nanti resikonya di sini. Nah, sekarang resikonya di mana? Ayat berikutnya. Bu Nasra bilang kalau investasi ada resikonya, infak ada resikonya, tetapi resikonya itu bukan force majeure, faktor itu kita yang membuatnya. Nah, lihat gambaran ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa wa asabaha ihsan fihi narun fahtarakat كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون Tadi penggalan-penggalannya saya pilihkan kalau ingin menghafal Quran dengan mudah cepat kayak begitu. Jadi comotannya mesti pas. Kalaupun gak ngerti bahasa Arab, ambil comotan yang pas di otak. Jangan langsung baca satu ayat gitu. Ayat dua adukum antakun ala ujan natum minna fili wa nabi tajri. Sama aja, ada nanti satu nampan pengen masukin gitu. Harusnya kan dipindahin kemana? Kepiring dulu. Kepiring dulu pun gak bisa langsung kepiring begini kan. Makanya harus sabar. Waddu ahadukum. Artinya, apakah ada salah seorang diantaramu antakuna lahu jannatun yang ingin mempunyai kebun kurma min nakhilin wa a'nabin, yang mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi penyebutan kurma dan anggur, ini kebun, kebunnya kayak tadi tuh, lebat, rimbun, terus di bukit, kira-kira bukit. Dan itu pun kurma dan, jadi ini best of the best buah kira-kira. Kenapa bukan cuma buah? Sebab kurma dan anggur itu bisa jadi makanan pokok, bisa jadi buah-buahan, bisa jadi manisan. Bahkan bisa jadi hiasan, menjadi pelezat di sebuah hidangan, jadi sebuah pesta misalkan begitu. Jadi pemilihan buah kurma dan anggur ini sebetulnya karena dipilihkan oleh Allah. Sebuah ilustrasi, apa ada di antara kalian yang mau aku kasih kebun, kebunnya seperti itu tetapi isinya pun yang bagus-bagus itu mau? Tapi begini kejadiannya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi udah lengkap deh itu, irigasinya pun sudah lengkap. Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan pula. Ya, jadi selain dua yang best of the best ini sebagai main investasi dia, Allah kasih lagi macam-macam buah-buahan ada di situ. Pete ada juga. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu. Jadi ibaratnya nih, ibu mau gak dikasih kebun berikut buah-buahnya itu sampai kemudian datang masa tua menimpa ibu-ibu. Udah tua sih sekarang, kira-kira begitu kejadian sekarang. Sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Dia udah tua, tapi punya keturunan yang lihat nih. Kebanyakan istrinya kali. Kebun itu pun ditiup oleh angin keras yang mengandung api. Asarun. Fa asabaha isarun. Isarun itu ya angin puting beliung. Tornado yang isinya ada api juga di situ, di dalam. Jadi pohon apa angin berputar keras dengan angin yang panas, ada juga campuran api di situ. Itu gambarannya, ilustrasi dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini kejadian di mana-mana. Lalu terbakarlah. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api lalu terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkan. Jadi saya jelaskan tafsirnya. Dia sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala aset. Lalu kemudian dia merusaknya sendiri. Seperti orang yang memiliki kebun dengan berbagai macam buah-buahan, ya, dikhususkan di situ anggur dan kurma karena kelebihan dari keduanya. Dan ada air yang mengalir di bawahnya supaya kebun ini terus produktif. Tetapi si pemiliknya kemudian lupa diri dan sombong. Seakan-akan enggak ada Allah di balik ini semua. Seperti enggak butuh Allah gitu. Kemudian lama-lama dia menjadi tua. Seorang bapak bisnisnya lagi bagus-bagusnya. Anaknya sudah selesai kuliah di sebuah universitas. Gitu ya. Tapi dia enggak mau gabung sama bapaknya. Jalan sendiri. Sampai bapaknya bilang, "Nah, udahlah, kamu bisnis apa kan, nanti bapak yang bayarin semua deh." Enggak, jalan sendiri. Padahal bapaknya tuh lagi mendidik dia selama ini supaya menggantikan posisi dia. Anaknya mulai belajar tertatih-tatih dan tidak mau sama orang tua. Tapi yang saya ceritakan yang positifnya nih, yang ini. Nah, ini perusahaan, udah kamu bergerak di bidang agama nih, mudah apa pakai semua lah, kira-kira begitu. Itu yang berkebun bagus tuh. Yang ini kagak, udah memang dunia penuh, anak-anaknya juga pengen cari dunia kayak bapaknya. Dan dia gak mau dibawa bayang-bayang bapaknya. Penggambaran anak-anak yang masih kecil-kecil ini, digambarkan di sini, bukan berarti punya anak kecil semata-mata, tapi gak bisa menolong orang tua, pemilik aset besar yang sudah renta itu. Jadi orang tua ini punya aset banyak, ingin sekali agar asetnya terjaga, dan dia nggak mau keluar, tetapi anak putra mahkotanya yang mestinya melanjutkan bisnisnya pun masih kecil. Tiba-tiba semua belum terjadi, datanglah. Itu maksud. Terbakar, habis. Apa yang tersisa kira-kira? Dia tua, anaknya masih? Makanya investasinya gimana nih? Kebunnya habis, tinggal tanahnya. Butuh biaya produksi lagi, mesti ngutang dulu. Jadinya begitu. Ini semua gara-gara tidak cerdas investasinya. Tidak mau berimpak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada risiko adalah orang yang berinfak tidak mencari ridhonya Allah, tidak untuk meneguhkan jiwanya, ini risiko. Makanya berinfak di jalan Allah itu butuh keberanian. Pakai perih-perih dikit memang. Karena dia harus keluar modal untuk meyakinkan dirinya tentang kepastian janji Allah Subhanahu wa taala. Karena SOP Allah begitu. Aku telah membeli dari diri orang beriman jiwa dan hartanya untuk kubarter dengan surga. Surga kelihatan enggak? Sekarang atau nanti? Nanti. Ngeluarin sekarang berat enggak? Untuk ditukar pakai surga. Orang mau transaksinya itu harus jelas, hitam di atas putih kalau perlu. Harus jelas. Dan kalau perlu, nyata di depan mata. Nah, ini berat. Tetapi kita coba lihat ayat setelahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikuti. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا memang orang yang beriman yang pantas untuk menerima informasi ini. Yang gak beriman, maaf. Mudah-mudahan gak ada di sini. Nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Jadi dari hasil usahamu apa saja, keluarkan yang baik, jangan yang jelek. Nanti kalau saya bilang misal jelek itu perhiasan yang udah gak dipakai, kan udah jadul tuh, udah gak model, infakan saja di jalan Allah. Berani gak? Saya hari ini serius ya, karena saya sudah launching tabung infak, saya mau bocorin. Dan mudah-mudahan yang berani berinfak tanggal 19 saya undang di Bidakar untuk buka bersama, dan saya akan ajak gabung. Saya bilang, kenapa ulama mandul sekarang ini susah cari lembaga untuk melahirkan ulama? Saya akan membangun sebuah lembaga, di situ bisa melahirkan ulama. Ya, bisa. Alhamdulillah sekarang agen kita, anak santri kita yang di Mega Mendung, sekarang Hussein ada di Gaza, sudah menjadi perwakilan Spirit of Aqsa. Dan hari Selasa kemarin Gaza sedang dibombardir dari langit lagi. Terus tambah ilmunya, terus berjuang. Jadi mereka menjadi hafid, mereka menjadi alim dan mujahid, kita coba perjuangkan. Sebetulnya ada tanah di Rawamangun ditawarin 10 juta per meter kali 11 ribu jadi 110 miliar. Mudah-mudahan itu bisa kita bangun untuk wakaf. Hasilnya untuk umat terus ada, tapi orang bisnis dengan saya nangani itu. Tugas saya ngumpulin dananya. Ya, dulu. Kan enak kan kalau punya kayak apartemennya Grand Zamzam, punyanya Abdul Aziz Foundation yang di Mekah itu. Tabung Haji Malaysia udah punya gedung di sana. Indonesia belum. Indonesia, dana abadi umatnya betul-betul abadi. Padahal kalau itu dibelikan satu berapa apartemen itu cukup. Ya, ini karena ada mental. Jadi saya demi Allah, buat saya nyumbang atau enggak penting. Biar Allah yang kasih. Allah pasti cukupkan perjuangan ini. Allah pasti cukupkan. Tetapi tugas saya adalah kalau sampai ayat-ayat ini masuk ke dalam kepala ibu-ibu, bangkit Indonesia. Saya kasih kata tiga kata kunci saja. Kalau ini masuk di kepala, anak-anak juga masuk di kepalanya, nggak akan miskin nih, percaya. Demi Allah saya bersumpah, keluarga kita nggak akan miskin setelah ini. Satu, bilang begini, nak, atau saya tulis. Udah tertulis, sudah tertulis. Tulis begini. Dengarkan baik-baik. Zakat itu membebaskan kita dari miskin jiwa dan miskin harta. Doktrinkan baik-baik ke dalam jiwa kita sekarang. Jadi untuk zakat fitrah kalau perlu jangan nunggu lebaran. Mana tahu kita mati besok, alhamdulillah kan, bulan puasa. Ada yang mau mati bulan Ramadan? Coba, siapa yang siap mati bulan Ramadan ini? Mau? Mau? Ada dua orang yang mau, tenang aja. Ya, saya tahu kebanyakan yang gak mau. Tapi udah dapat saya dua yang mau. Ya, mudah-mudahan bisa mati dalam keadaan suci di bulan suci. Mati, gak usah mikirin kata siap. Karena gak ada syarat siap gak siap. Kalau sudah mati harus. Makanya jangan salah berpikir nih. Yang kedua, lihat. Sedekah itu membebaskan kita dari bencana dan membahagiakan. Ini sudah jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga aja deh. masukin cara berpikir investasi yang benar di kepala anak-anak kita, nggak akan kelaparan, nggak akan miskin. Mudah-mudahan sembuh penyakit-penyakit cinta harta dan terbebas dari penyakit korupsi. Nah, yang ketiga, jihad harta atau infak perjuangan. Ini akan memuliakan kita dan menjayakan bangsa. Memuliakan kita dan menjayakan bangsa. Dengan 2,5% zakat saja, itu Basnas sudah mengumpulkan puluhan triliun. Padahal normalnya kalau orang Islam di Indonesia ini dihitung minimal zakat mereka harusnya 250 sampai 300 triliun average-nya segitu. Padahal itu baru 2,5%. Baru 2,5% sudah minimal 250 triliun. Sekarang Ibu tahu berapa persen orang Indonesia yang sudah sadar berzakat? Alhamdulillah 1%. Itu data Basnas. Mungkin yang masuk ke Basnas doang segitu. Yang sendiri-sendiri mungkin ya tambah sama saudara 2%. Artinya apa? Betapa mental miskin di Indonesia ini luar biasa, dan ini gak bisa menjayakan bangsa kita. Makanya pada kemana nih orang pengajian? Ini orang ngajinya bener apa enggak sih? Karena ngaji juga tapi pelitnya. Di dalam hatinya kalau ini ikut pengajian. Satu, dikit-dikit sedekah. Kan gitu. Dia memang di pengajian tepatnya sedekah. Makanya orang kayak gini, kalau pengajian biasanya datangnya baunya recehan. Ya, Idul Fitri juga gitu. Pak, Mas, udah bawa recehan belum? Kalau mau pergi ke masjid. Ada uang kecil enggak? Udah bawa belum? Iya. Ya kita yang membuat suasana seperti itu. Allah udah kasih tahu nih. Kalau kamu berinfak di jalan Allah, kamu gitu. Tapi kamu lebih memilih dunia. Nah, ibu-ibu, makanya gak usah takut. Saya terinspirasi dengan OLX itu. Benar, gak ada yang bisa diinfakkan. Coba deh ke gudang. Ya. Ustaz, treadmill saya udah gak kepake lagi karena gak turun-turun berat badan saya, Ustaz. Angkat aja deh, Ustaz. Ini kalau kita olah, ini bisa jadi beasiswa buat dokter ini kalau kita infakan di jalan. Yang satu lagi, saya punya lemari, Ustaz, itu tahun 30-an. Itu sebetulnya antik. Itu beberapa sudah masuk, itu kalau buka satu toko jadi Jalan Surabaya udah jadi barang antik semuanya. Apa benar gak ada yang bisa diinfakkan? Banyak. Ada yang kemarin, Ustaz, saya berdosa sekali. Dulu kalau saya pakai kalung itu, Ustaz, semua orang pasti memperhatikan saya dulu. Kalau saya kepencet. Kenapa? Lebih 10 tahun yang lalu harga kalung itu 100 juta. Karena saya buat di Inggris, batu-batunya pun saya pilih, ada yang dari Belgium, ada yang dari Amerika. Ini yang tentu yang bicara bukan kelas medium. Tapi Ustaz, kalau saya jual itu, orang kan gak paham ini mungkin jadi murah. Deh. Kalau Ustaz bisa lelang lah. Artinya banyak loh ibu-ibu yang punya barang itu yang sebetulnya. Yang berkualitas, ya, dan itu bisa nanam kebun di mana kebun di atas, daripada disimpan juga nggak jadi apa-apa. Yang lebih hebat lagi kalau berani, jangan sampai nanti kalau mama meninggal tanah mama yang di sana tolong buat panti asuhan, udah itu bukan punya mama lagi, itu hak ahli waris. Dan itu sudah menunjukkan kalau si mama takut kehilangan hartanya waktu masih hidup. Dan itu betapa cintanya dengan tanahnya itu. padahal dia akan habis dagingnya dimakan oleh si tanah. Emang mau tinggal berapa lama lagi di dunia? Buat anak oke. Okay. Buat anak tuh satu, warisan ilmu. Dua, warisan skill. Tiga, wariskan kehormatan dan kepercayaan publik bahwa ini anaknya si fulan dan fulana. Wariskan itu sama anak. Yang ketiga, yang keempat, wariskan kalau memang dia belum punya rumah kasih kemudian sedikit modal. Selebihnya kan kita yang nyari. 70% bawa tuh ke akhirat. Yang cepet dong, lama sekali. Kehormatan dan kepercayaan wariskan itu sama anak. Nanti anak kita berada di manapun, kalau dia tahu ini anaknya Ibu Lia, ini anaknya Ibu Nasroh, itu langsung, oh kamu ya putranya, gitu ya. Itu sudah aset. Aset yang mahal. Iya. Iya. Nah, adapun aset-aset yang kita miliki, sekarang kalau jatuh ke anak kita nih, ibu kan sudah dengan usia tua, kemudian paham agama dan sudah bijaksana, sudah tahu gimana bohongnya dunia ini. Udah mau ke akhirat. Tapi salah cintanya kepada cinta anak. Cintanya kepada anak lebih tinggi, kemudian diwariskanlah kepada anak. Kira-kira oleh anak dipakai untuk dunia atau akhirat? Dunia lagi. Oke? Nanti cucu begitu lagi. Sejalan dengan usia, anak kita mulai sadar, betul mama saya dulu, mestinya saya begini, saya begitu, ya Allah. Tapi cinta sama si anak lagi, dia cucunya. Dipakai apa lagi? Dunia. Jadi nunggu kapan? Harus sekarang. Kalau ibu yang nyari kok. Dan ini akan ditanya nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya anak kita wariskan yang terbaik. Tetapi kita juga harus mempersiapkan yang terbaik. Ini baru yang namanya smart love. Smart investment di sini. Kalau sudah sampai ke akhirat. Kalau enggak sampai ke akhirat, enggak smart namanya. Enggak smart investasi, keuangannya enggak bagus. Kalau enggak sampai, kalau investasi sampai ke dunia, bukan saya yang ceramah di sini, biar Bu Nasr yang ngomong. Dibikin pintar. Tetapi, kalau ini berurusan sampai ke akhirat, maka saya katakan bahwa begitu. Wariskan kepada anak-anak seperti ini. Baik. Untuk itu, jamaah rahimakumullah, kita kembali kepada ayat. Hari ini, mudah-mudahan kita sudah mengerti dan kita sembuh dari penyakit-penyakit kita itu tadi. Karena yang di awal tadi kita muhasabah, kita membersihkan diri. Tahu enggak? Yang menghambatnya yang mana? Yang terakhir ini. Saya tadi udah ajakkan dari awal kita mencoba untuk melihat diri, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar dari ruangan ini, penyebab pertamanya ini yang membuat kita kemudian susah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.